kami dari Dua Racun Yobi Sister. Saya Gina Yobi. Saya Gita Yobi. Nah, kami akan mengucapkan selamat hari Sumpah Pemuda. Semoga makin banyak pemuda di Indonesia yang mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Hey.